tresno rokui tresno sing sak tenani kape wis tak kekira kowe atine senajan aku wis duwe bojo sing sak tenani nanging aku tresnone yo mung rokui. Tenang, mikirke selingkuhan tansah awang-awang mabur koyo layangan padahal bojone omah mikirke dadi susah opo sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni tresnoku setengah mati tapi aku rawani ngingkari janji suci mungkin kowe itu jodohku tapi aku sayang padamu jujur soko jero aku. Cincin